apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita masih pada dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadis yang menjelaskan bahwasannya seseorang belum meraih tingkatan kesempurnaan iman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk meraih kesempurnaan iman adalah apabila hawa nafsu yang ada pada dirinya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mencintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi yang diikuti hawa nafsunya, sehingga hawa ketika hawa nafsu menyenangi maka tidak peduli lagi apakah itu sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW atau tidak. Begitu juga ketika membencinya tidak peduli lagi apakah itu dibenci Rasulullah SAW atau tidak. Ini berarti masih mengikuti hawa nafsu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan tentang adanya dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang masih mengikuti hawa nafsunya ditiadakan keimanannya. Di antara yang mengikuti hawa nafsunya, di antaranya orang yang berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina ketika dia berzina, dia seorang mukmin. Dinafikan imannya ketika dia berzina, dia bukan orang mukmin. Dinafikan imannya ketika dia mengikuti hawa nafsunya, yaitu berzina. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mukmin. Nah ini, tidaklah seorang pencuri mencuri ketika dia mencuri, dia seorang mukmin. Maka ketika dia mencuri, dia mengikuti hawa nafsunya, maka dinafikan imannya. Apakah berarti kafir? Siapa yang bisa jawab? Hah? Hah? Belum tentu. Ketika dia mencuri menghalalkan mencuri, oh curi boleh kok. Nah ini bisa kafir. Karena apa? Menghalalkan yang haram. Ya? Ketika dia berzina wal'iyadu billah, dia menganggap zina itu boleh. Maka ini kafir. Karena apa? Menghalalkan yang haram. Bukan karena zinanya, menghalalkan yang haram. Bahkan walaupun enggak zina, menghalalkan yang haram kafir. Dipahami? Dipahami? Nah. Adapun ini sekarang, orang yang berzina, orang yang mencuri, dan yang lain, maksiat yang lainnya, karena hawa nafsunya, dia turuti. Dan dia karena ada iman dalam hatinya, dia menganggap itu haram. Karena dia masih ada iman dalam hatinya, dia ngaku itu haram. Itu enggak boleh. Tapi karena menuruti hawa nafsunya, maka ini dinafikan kesempurnaan imannya. Paham ya? Yang dinafikan kesempurnaan imannya masih ada, masih karena dia masih menganggap meyakini itu haram. Berarti masih ada iman, ya kan? Karena dia masih meyakini itu haram. Tapi kan dilakukan, ya saya masih punya hawa nafsu, yang mengikuti hawa nafsu. Berarti imannya lagi lemah, lebih berkurang. Maka tidak disebutkan mukmin secara mutlak, akan tetapi disilakan apa kemarin? Tuh, enggak dipakai maskernya. Kalau enggak nurut, bisa suruh pulang nanti daripada pondok dihukum sama pemerintah. Ya enggak? Kalau nanti ada wali kota ngasih surat pondok Ibnu Qayyim enggak disiplin. Namanya. Yang disalahkan siapa? Hah? Ustaz? Sudah berkali-kali ngomong. Ustaz lagi yang disalahkan. Yang ngomong yang disalahkan. Ustaz. Hati-hati. Intabihu. Intabihu. Nah ini. Kalau enggak nurut. Setuju. Ini urusannya adalah dengan taat pada pemerintah. Itu prinsip al-sunnah. Bukan urusannya dengan seseorang, bukan. Taat pada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Wajib hukumnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini prinsip al-sunnah. Wajib hukumnya. Jangan cari hilah-hilah ini. Indabihu. Sampai mana tadi? Sampai mana? Lupa semua akhirnya. Gara-gara ada yang enggak pakai. Sampai mana tadi? Dinafikan sebagai mukmin, mukmin yang mutlak, mukminul mutlak, akan tetapi namanya dia apa? Mukminun fasik. Paham? Seorang mukmin yang masih fasik. Atau mukminun asik. Seorang mukmin yang masih maksiat. Berarti belum sempurna imannya. Atau apalagi mukminun bi imanihi wa fasikun bi maksiatihi, istilahnya. Dia mukmin dengan iman yang masih ada dalam hatinya. Tapi dia fasik karena kemaksiatan yang dilakukan. Biar dipahami? Biar dipahami ini? Nah. Ada lagi hadis yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Ini. Apa artinya? La yu'minu ahadukum. Belum beriman salah satu kalian. Coba dinafikan imannya. Sampai apa? Sampai mencintai saudaranya. Nah ini. Hatta yuhibba li ahimma. Apa yang dia mencintai dirinya? Apakah di sini semuanya mencintai saudara seperti mencintai dirinya? Semuanya? Masih ingin mencelakakan orang lain kok, ya enggak? Dirinya enggak suka celaka, tapi ingin celakakan orang lain, ya enggak? Ada enggak seorang muslim seperti itu? Hah? Ada enggak? Ada. Berarti belum mukmin. Karena apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Dinafikan imannya. Karena apa? Belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Dirinya ingin untung, tapi enggak suka kalau saudaranya untung. Ya enggak? Ya enggak? Berarti dinafikan imannya. Berarti apa? Iman belum sempurna imannya. Bahkan enggak suka kalau saudaranya baik. Dirinya senang kebaikan. Tapi kalau sebutkan saudaranya baik, enggak suka. Waduh. Apa sih dia dibaik-baikin? Dan gitu. Ya enggak? Ya? Allah maksud. Kenapa sih dia dibaik-baikin? Saya enggak suka. Ya kamu juga suka kok dibaikin. Ya enggak? Kenapa kamu enggak suka? Saudaramu dibaikin. Nah ini. La yu'minu ahadukum. Apakah berarti kafir? Bukan, tapi imannya masih lemah. Maka kadang-kadang seorang mukmin masih hasad pada saudaranya, masih enggak? Ada enggak? Nah, karena masih lemah imannya. Ini yang kemarin, kita ngulangi. Bisa pahami ya ini ya? Ini penting masalahnya. Kalau ini enggak paham, bisa terjatuh kelompok namanya menyimpang. Memahami dalil yang semacam ini. Kita lanjutkan sekarang. Apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid wal adillatu ala ma alaihi salaful ummah wa immatuha annal imana qaulun wa amalun wa niyatun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam aktsaru min an tuhsar. Dalil-dalil yang menjadi pegangan salaful ummah dan para a'immah, baik dari kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya SAW, lebih banyak dari apa yang diketahui, yang terbatas yang diketahui, yang itu menjelaskan bahwasanya iman. Nah ini sekarang pengertian iman ini, kita masuk pada definisi iman. Bahwasanya iman adalah ucapan dan amalan dan niat. Iman akan bertambah dengan taat, dan iman bisa berkurang sebab maksiat. Ini pengertian iman, atau yang semakna dengan itu. Ini berdasarkan kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagian mereka mendefinisikan iman, al-imanu qaulun wa amalun. Sebagian mereka mendefinisikan al-imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wal wa'tiqadun bil janan yazidu bita'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, keyakinan dalam hati, bertambah dengan taat, dan berkurang dengan maksiat, sebab maksiat. Ada lagi yang menisikan iman dengan lima nun. Ya. Dengan lima nun katanya. Apa itu? Nah ini. Al-imanu kaulun bilisan nun. Atau nun satu ini. Bilisan. Amalun bilarkan nun. Kedua, itikadun bil janan, nun ketiga. Yang keempat, yazidu bita'atir rahman. Yang kelima apa? Siapa yang bisa yang kelima? Nun yang kelima. Wayang kusu bita'ati syaitan. Itu yang kelima. Berarti lima? Lima nun. Jadi maknanya sama, cuma lafalnya berbeda-beda. Maknanya sama, yaitu iman mencakup amalan bilisan, ucapan bilisan, amalan anggota badan, keyakinan dalam hati, bertambah dengan menaati Ar-Rahman yaitu Allah, dan berkurang ketika menaati syaitan yaitu maksiat kepada Allah. Ya, tadi ada juga yang menyebutkan imanu qaulun wa amalun. Sekarang apakah sama? Imanu, al-imanu qaulun wa amalun. Ringkas. Apakah sama? Silakan kepada mau. Sama. Karena amalun mencakup dua. Afan. Al-imanu qaulun wa amalun. Namanya. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan dan amalan. Ini sama juga maknanya. Bagaimana? Kok sama? Karena kaul mencakup dua. Kaulul lisan, ya, dan kaulul qalb. Ucapan lisan dan ucapan hati. Apa itu? I'tiqad. Itu kaul qalb. Ya, i'tiqad. Amalan juga ada dua. Amalun bil lisan wa amalun bil qalb. Sama. Ini iman menurut Ahlus Sunnah. Maka ketika seorang bermaksiat, lagi berkurang imannya. Maka tidak pantas katakan mukmin secara mutlak. Itu secara sempurna enggak pantas karena lagi berkurang imannya. Tapi iman bisa tambah lagi. Dia bertobat, lalu dia menambah keimannya, ketaatannya bertambah. Maka bisa naik lagi imannya, bisa sempurna lagi. Bisa paham ini? Nah, dari pengertian iman menurut Ahlus Sunnah ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, nanti akan muncul kelompok-kelompok yang menyelisih Quran dan hadis. Dan itu menyisi dari jalannya salaf. Saful ummah. Menyisi dari jalannya para a'immah. Karena apa? Menyisi Alkitab dan sunnah. Sebagian mereka menganggap iman itu harus sempurna. Enggak boleh kurang. Berarti kalau maksiat, kafir. Kelompok apa ini? Hah? Mu'tazilah dan Khawarij. Menyelisih kitab dan sunnah. Sebagian mereka makan iman itu ya ucapan. Yang penting sudah bersyahadat ya mukmin. Sempurna imannya. Ada yang seperti itu. Ini juga menyelisih Quran dan sunnah. Walaupun membantah Mu'tazilah. Tapi menyelisih Quran dan sunnah. Menyelisih salaf. Dan menyimpang juga. Faedah ini penting ya Iwan. Faedah penting ini ya Iwan. Tidak mesti membantah orang yang menyimpang, dia tidak menyimpang. Ini faedah penting. Ya. Tidak mesti membantah ahlul bid'ah, dia bukan ahlul bid'ah. Tidak mesti. Ya. Banyak orang membantah ahlul bid'ah, dia juga terjatuh dalam ahlul bid'ah. Dia membantah Khawarij loh. Iya, membantah Khawarij. Tapi apakah dia di atas sunnah? Di atas manhaj salaf? Ah, ini penting. Kadang orang terkecoh. Dengan apa dia membantah Khawarij? Dengan apa dia membantah Mu'tazilah? Apakah dengan Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaf? Atau dengan yang lainnya. Ini para talabul ilmu. Para penuntut ilmu harus memahami ini semua. Jangan terkecoh. Sekarang kita sebutkan. Di antara dalil yang menunjukkan pengertian iman ini. Wa min dzalika, kata beliau. Dan di antara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya amalan itu iman, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma kanallahu liyudia imanakum, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-142. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di sini apa? Salatakum ila Baitil Maqdis qabla tahwilil qiblah. Aek, yang dimaksud iman di sini adalah salat kalian. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis sebelum dipindah kiblatnya ke Ka'bah. Karena ini pernah kiblat salat ini berubah di Madinah. Awalnya disyariatkan menghadap Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu? Di mana? Palestina, di Syam. Nah ini. Setelah itu Allah mensyariatkan kiblatnya pindah menghadap ke Ka'bah. Ini berlawanan ini. Ibaratnya gimana ya? Petanya ini. Ka'bah di sini, ya. Madinah di sini. Baitul Maqdis di sana. Ini kurang lebih petanya begitu. Ini Laut Merah. Ini Yaman. Ini Sudan ini, macam-macam gitu. Ya. Ya, awalnya dari Madinah ke Baitul Maqdis ke sana menghadapnya. Umpamanya kurang lebih ya. Lalu pindah ke Mekah. Maka di Madinah ada masjid kiblatain. Masjid dua kiblat. Kenapa? Waktu itu para sahabat belum mendengar kalau dirubah kiblatnya lagi sholat. Dulu kan belum ada HP kayak kita kan. Langsung cepat informasi. Sholat menghadap Baitul Maqdis. Lalu ada sahabat yang sudah tahu, diberitahu, kiblat sudah pindah. Putar sholatnya. Umpamanya. Dari gini, Peter. Kurang lebih, enggak sama. Kurang lebih. Pindah dari dua kiblat. Ini para sahabat itu, antara mereka ada yang ragu. Lalu tuh sholatnya kemarin gimana? Kok kita Baitul Maqdis itu bagaimana? Jangan-jangan sia-sia. Nah, sebagian mereka bingung. Jadi pembicaraan antara mereka. Lantas gimana ya kemarin sholatnya ya ke Baitul Maqdis ya? Nah, dia dijawab ayat ini. Tidaklah Allah menyia-nyiakan sholat kalian ketika ke Baitul Maqdis. Karena waktu itu diperintah ke sana. Maka yang disyariatkan ya ke sana. Tetap dapat pahala karena waktu itu memang diperintah ke Baitul Maqdis. Tapi ketika dipindah ke Makkah, nekat saja masih ke Baitul Maqdis, ya sudah itu enggak ada manfaatnya. Paham? Paham? Nah, ketika sudah tahu bahwasanya sholatnya dipindah ke Makkah, menghadapnya kiblatnya, masih tetap aja, lah sudah saya sudah mantep ke Baitul Maqdis kok, umpamanya. Berarti hawa itu. Nah, ya itu berarti sudah tidak, ya sudah sia-sia. Nah, tapi ketika ke Baitul Maqdis kan itu perintah Allah, ya tetap itu disyariatkan. Enggak sia-sia. Paham dong? Dipahami ini? Nah. Sekarang dalilnya. Ini menunjukkan bahwasannya sholat adalah amalan. Dinamakan dengan iman. Ini dalilnya maksudnya. Sekarang yang berkaitan dengan dalil. Dalam ayat ini. Allah menyebutkan dengan kalimat imanakum, iman kalian. Tapi maknanya adalah sholat kalian. Adapun sholat adalah amalan. Amal dengan anggota badan. Tapi dinamakan dengan iman. Karena orang mengamalkan sholat karena iman. Karena keimanan. Karena dia sholat itu karena dari iman yang dia miliki dalam hati terdorong untuk beramal. Maka itu pun amal itu adalah iman. Bisa paham ini? Adapun sholat pemahamannya. Tapi yang mendorong dia sholat bukan karena iman. Iman bukan? Ya bukan. Siapa itu? Orang munafik. Iya kan? Sholat enggak mereka? Sholat enggak orang munafik? Sholat enggak? Sholat bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi coba. Makmun. Makmum. Di belakang Rasulullah SAW. Orang munafik. Tapi Allah sebutkan mereka bukan orang yang beriman. Wa ma hum bi mu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Karena sholatnya bukan dorongan dari iman. Ini pentingnya amalan. Hendaknya kita mengamalkan apa saja ya ikhwan, karena dorongan dari iman. Bukan dari hawa. Karena suka, karena senang, bukan. Atau karena kepentingan dunia. Tapi hendaknya karena dari dorongan iman. Agar amalan kita adalah amalan iman. Ini paham ini? Begitu juga kita thalabul ilm. Kita duduk di masjid. Nuntut ilmu karena dorongan iman. Bukan karena orang diawasi saya ini. Nanti akan diikop. Bukan. Karena iman. Iya kan? Iya enggak? Harus begitu karena iman. Jadi amalan kita adalah amalan iman. Sudah adzan ya? Sudah adzan? Ya sudah sampai ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Bisa pahami ya ini? Saya berusaha ingin memahamkan. Karena ini penting ini. Maka afan kalau mungkin sedikit-sedikit yang saya baca. Karena anak berusaha untuk memahamkan ini penting masalah prinsip ini. Karena banyak yang menyimpang dalam masalah ini. Saya berusaha mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik pada kita semua untuk bisa memahami masalah iman ini. Karena banyak kelompok yang menyimpang dari masalah ini. Masalah iman. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.